yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hambanya, maka dia menyegerakan hukuman baginya di dunia. Sedang apabila Allah menghendaki keburukan pada seorang hambanya, maka dia menangguhkan dosanya sampai dia penuhi balasannya nanti di hari kiamat. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau yaitu Anas bin Malik radhiyallahu an, yang nama lengkapnya Anas bin Malik bin Nadhr bin Dhamdham, yang wafat pada tahun 93 Hijriah. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari 7 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis, salah satunya adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Hal ini disebabkan karena beliau termasuk orang yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bangga dengan gelar khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sering sudah terlewatkan dari kita tentang Anas bin Malik radhiyallahu an. Salah satu yang menjadi sejarah bagi seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaitu bahwa beliau mengatakan tidak ada sesuatu setelah Islam yang paling kami cintai, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama orang yang dicintainya. Beliau mengatakan ketika hadis ini keluar, maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum sangat gembira. Bahkan para sahabat menganggap tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan setelah mereka masuk dalam agama Islam dibandingkan mendengar hadis ini, seseorang bersama yang dia cintai. Maka kata beliau, fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa an akuna ma'ahum illam a'mal bi a'malihim. Dan aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berharap dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap bersama mereka, illam a'mal bi a'malihim, meskipun aku tidak beramal seperti amalan mereka. Karena tidak akan mungkin ada orang yang sampai derajat imannya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan mungkin para sahabat Nabi, apalagi orang-orang setelahnya, yang derajat keimanannya seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Akan tetapi kita bisa berkumpul dengan mereka dengan rasa cinta yang dimiliki oleh kita kepada mereka. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama yang ia cintai. Ini salah satu hal yang menarik dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu an. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan pula bahwasanya ma raaitu ahadan, kata salah seorang murid dari Anas bin Malik, ma raaitu ahadan asbaha bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Anas bin Malik. Aku tidak pernah melihat seseorang pun yang lebih dekat salatnya menyerupai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini semua menunjukkan bahwasanya ketika seseorang berkawan dengan orang-orang yang saleh akan sangat-sangat terpengaruh. Maka jangan pernah bosan menemani, berkawan, berteman dengan orang-orang yang saleh. Meskipun kadang-kadang banyak peraturan-peraturan yang dia miliki. Karena kesolehannya. Tidak berbicara kecuali yang baik. Kalau tidak baik, maka diam. Tidak melihat kecuali yang diridhai oleh Allah. Tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Banyak peraturan-peraturan tatkala kita berteman dengan orang saleh. Akan tetapi, peraturan tersebut membuat diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu manfaat dari berteman dengan orang saleh sebagaimana yang terjadi kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah mencontoh apa yang dilihat dari orang saleh tersebut. Anas bin Malik mencontoh bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dalam beberapa sifat salat, bahwa sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu hadis yang menjadi rujukan para ulama hadis ketika menerangkan tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena saking detailnya beliau menjelaskan tentang sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika beliau mencontohkan kepada para sahabatnya, murid-muridnya tentang salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Asna'u kama yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatihi wa lam tasna'uhu antum." Aku akan memperbuat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya dan kalian tidak melakukannya. Maka Anas bin Malik pun bertakbir, kemudian membaca Al-Fatihah, membaca surat, kemudian setelah itu ruku. Kemudian setelah ruku, beliau beriktidal. Iktidalnya lama. Inilah yang beliau maksudkan yang belum dikerjakan oleh sebagian orang ketika dia sholat. Yaitu iktidalnya lama. Dan juga duduk di antara dua sujudnya lama seperti sujudnya. Maka sekali lagi, jangan pernah bosan menjadi atau mencari orang-orang yang saleh. Mencari bersabar ketika berkawan dengan orang-orang yang saleh. Karena dari mereka kita akan mendapatkan kebaikan, kesalihan, ketaatan kepada Allah, nasihat yang baik, contoh yang baik. Dan jarang kita akan mendapatkan hal-hal yang buruk dari orang-orang saleh tersebut. Kita lanjut. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Apabila Allah menghendaki kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik dengan diampuni dosa atau dengan diangkat derajat. Diampuni dosa di akhirat, diangkat derajat di surga. Baik dengan diampuni dosa atau diangkat derajat di surga. Ini yang dimaksud dengan kebaikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perlu diingat ketika ada kata kebaikan ini menunjukkan bahwa kebaikan datang dari Allah. Ini poin yang perlu diperhatikan. Kebaikan datang dari Allah. Maka mintalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir." Di tanganmu lah seluruh kebaikan. Dan di situ lihat, kalau Anda lihat, Allah berfirman, lihat bahasa Arabnya, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira." Di situ ada alif lam. Al khaira. Melihat bahasa Arabnya? Ada? Hah? Ya, bi'abdihil khaira. Siapa yang belum dapat buku? Anda yang tidak memegang buku sekarang? Ya, mohon diambilkan. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, al khaira di sini al lil jins, untuk jenis, yang menunjukkan kepada keumuman. Maksudnya adalah semua jenis kebaikan. Jika Allah menginginkan kebaikan, maksudnya semua jenis kebaikan. Kita sering menjelaskan alif lam yang ada dalam bahasa Arab. Seperti misalkan firman Allah dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, ini adalah alif lam lilistighraq. Alif lam untuk mencakup seluruh pujian. Maka mencakup seluruh pujian. Allah pantas dipuji dengan segala macam pujian. Sedangkan di sini, idza aradallahu bi'abdil khaira. Alif lam lil jins. Ataupun alif lam, ya alif lam untuk jenis. Yang menunjukkan kepada seluruh jenis kebaikan. Apabila Allah menghendaki kebaikan. Maksudnya seluruh jenis kebaikan. Dan poin yang kedua, yang perlu diperhatikan juga. Ayat yang saya sebutkan tadi. Surat Ali Imran, kalau tidak salah. Biyadikal khair. Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 26. Di tanganmu lah kebaikan. Surat ketiga ayat 26. Nah, poin penting juga yang perlu diperhatikan ketika Allah Rasul SAW mengatakan apabila Allah menghendaki kebaikan. Bukan berarti Allah tidak menghendaki keburukan. Ini perlu dicatat juga. Kebaikan dan keburukan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang berkehendak. Semua yang terjadi di atas muka bumi ini, atas ciptaan Allah. Baik itu berupa ketaatan, kesolehan, ataupun kemaksiatan, keburukan, itu di tangan Allah, atas kehendak Allah. Akan tetapi, nah ini yang, akan tetapinya yang perlu dicatat. Kita sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menyandarkan keburukan kepada Allah. Karena perbuatan Allah tidak mutlak buruk. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyarru laisa ilaik." Keburukan tidak diberikan kepadamu. Meskipun keburukan tersebut atas takdirnya, atas ilmu pengetahuannya, atas kehendaknya, atas penulisannya, atas ciptaannya. Tetapi tidak diperkenankan secara adab seorang muslim mengatakan keburukan ini berasal dari Allah. Tidak boleh seperti itu. Kenapa demikian? Karena keburukan yang terjadi, meskipun itu takdir Allah, meskipun itu ciptaan Allah, tidak murni buruk. Tidak mutlak buruk. Pasti ada kebaikan di baliknya. Pasti ada kebaikan di baliknya. Dan ini bisa menjawab pertanyaan orang-orang orientalis, liberalis, orang-orang yang lebih mengedepankan rasionya, logikanya yang sangat maha terbatas dibandingkan ayat Al-Quran atau hadis Rasul. Sering mereka bertanya, kenapa Allah menciptakan keburukan? Kenapa Allah menciptakan iblis? Kalau diharamkan babi, kenapa Allah ciptakan babi? Kalau air liur, anjing, najis, kenapa Allah ciptakan? Dan semisalnya. Maka jawabannya adalah benar Allah menciptakan itu. Akan tetapi mungkin di sebagiannya ada keburukannya. Tapi tidak murni dan mutlak semuanya buruk. Pasti ada kebaikan di belakangnya. Penciptaan iblis akhirnya terbedakan mana yang beriman, mana yang kafir. Mana yang penghuni neraka, mana yang penghuni surga. Diciptakannya anjing dengan air liurnya yang najis mughallazah, yang berat, akhirnya ada hukum fikih yang seseorang apabila terkena najis mughallazah tersebut, dia harus mensucikannya dengan pensucian yang sudah diajarkan oleh dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam. Begitu juga musibah yang didapati oleh seorang hamba. Penyakit di dalam dirinya, cacat, tunanetra, atau yang semisalnya, atau musibah dalam agama, syubhat, kesyirikan, bid'ah, liberalisme, atau yang semisalnya, pasti itu semua takdir Allah. Itu semua ciptaan Allah, itu semua kehendak Allah. Akan tetapi, ada pasti kebaikan dari dalam itu. Tidak murni mutlak keburukan. Musibah di dalam keluarga. Istri menyeleweng. Anak durhaka. Atau yang semisalnya. Orang tua tidak mau mengalah. Orang tua tidak mendidik anaknya dengan baik. Musibah di dalam keluarga. Musibah ataupun musibah-musibah yang berupa diwafatkannya orang-orang yang dicintai. Orang tua, anak, istri, musibah. Dan itu semua takdir Allah. Ciptaan Allah atas kehendak Allah. Akan tetapi tidak bisa kita sandarkan itu semua, keburukan itu kepada Allah. Kenapa? Karena keburukan itu pasti ada kebaikan padanya. Tidak murni mutlak buruk. Kemudian musibah di dalam harta. Harta habis, dicuri, terbakar, musibah, dizalimi, dan semisalnya. Atau musibah dalam mencari harta dengan cara yang haram. Sulit untuk berlepas diri dengan cara yang haram. Musibah. Tetapi, dan itu semua atas takdir Allah. Kehendak Allah. Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah sudah tertulis dalam kitab Allahul Mahfuz. Tetapi keburukan itu tidak bisa disandarkan kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang saya sebutkan tadi dalam hadis riwayat Muslim, "Wasyarru laisa ilaik." Dan keburukan tidak bisa diberikan kepadamu karena tidak mutlak buruk, pasti ada kebaikan padanya. Jadi ketika kita membaca artinya apabila Allah menghendaki kebaikan. Di situ tadi sudah saya 3 poin saya tekankan. Yang pertama yaitu kata-kata al-khaira yang berarti jenis kebaikan. Menunjukkan kepada keumuman seluruh kebaikan dunia akhirat. Kemudian penekanan yang kedua yang sudah saya sebutkan yaitu bahwa kebaikan semuanya berasal dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 26. Baik, kalau kebaikan berasal dari Allah, lalu kenapa Ustaz? Maka jawabannya mudah. Kalau kebaikan berasal dari Allah, maka pada saat itu mintalah kepada Allah. Segala macam kebaikan. Kebaikan di dalam diri, keluarga, ataupun harta. Mintalah kepada Allah. Jangan minta kecuali kepada Allah. Kemudian yang ketiga yang saya tekankan, yang tadi panjang lebar saya jelaskan, kata-kata kebaikan, bahwa meskipun di tangan Allah kebaikan, bukan berarti keburukan bukan di tangan Allah. Tetapi kita sebagai seorang muslim beradab kepada Allah, tidak menyandarkan keburukan kepada Allah. Kenapa tidak boleh disandarkan keburukan kepada Allah? Karena mungkin buruk dirasakan oleh manusia. Tetapi tidak semua perbuatan Allah yang buruk dirasakan manusia adalah murni mutlak keburukan. Pasti ada apa? Kebaikan padanya. Makanya tidak boleh disandarkan keburukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai adab kita kepada Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha adil, maha bijaksana. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan, ini penting nih, bahkan kadang musibah atau sesuatu yang kita anggap bala, musibah pada diri, penyakit, atau musibah pada harta, harta terbakar, ludes, atau musibah pada keluarga, keluarga berantakan, keluarga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai, sebenarnya di dalamnya terdapat nikmat. Musibah sebenarnya di dalamnya terdapat nikmat. Ini perlu diperhatikan. Coba perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Perhatikan baik-baik. Dan tidak ada yang mengatakan seperti ini kecuali orang yang benar-benar memperhatikan tentang ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul dengan hati yang benar-benar khusyuk. Perhatikan baik-baik. Famin tamami ni'matillah 'ala 'ibadihi al-mu'minin an yunzila bihim asy-syiddah wad-dharra ma yulji'uhum ila tauhidih. Termasuk dari kesempurnaan nikmat Allah atas hamba-hambanya yang beriman adalah Allah menurunkan kesulitan, menurunkan mudarat, bahaya, penyakitkah, kekurangan hartakah, diwafatkankah orang-orang yang dicintai, berpisahkah dengan suami yang sangat dia cintai. Ma yulji'uhum ila tauhidih. Semuanya itu membuat dia kembali kepada tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sudah lelah untuk mencari solusi melalui akalnya, kekuatannya, hartanya, keluarganya, lelah dia mencari solusi, tidak dapat solusi, maka akhirnya itu mengembalikan dia kepada tauhidnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmatnya. Ini nikmat musibah. Ya, yang mungkin kalau seandainya kita tidak dapat musibah, mungkin susah untuk benar-benar lurus menuju Allah, kembali kepada Allah. Pasti masih berharap kepada si fulan, si allan. Pasti masih berharap kepada keluarga. Oh, masih ada kakak, masih ada adik, masih ada orang tua, masih ada. Tetapi ketika dapat musibah, maka dia tahu tidak ada yang bisa memberikan solusi kecuali Allah. Maka itu membuat dia lucu ila tauhidi, kembali kepada mentauhidkan Allah. Oh, hanya Allah ternyata. Perkataan ini persis yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, innal karma idza ishtadda wa ta'azama wa tanaha fahasala lil 'abdi al-iyas an kashfihi min jihati al-makhluqin fata'allaqa qalbuhu billahi wahdahu faman tawakkala 'alaihi fahuwa kafi. Kesulitan jika semakin sulit, semakin memuncak, semakin membesar, maka terjadi pada diri hamba tersebut putus asa dari minta bantuan jalan keluar dari makhluk-makhluk Allah. Kalau sudah dia berputus asa dalam segala permasalahan dia kepada seluruh orang, maka akhirnya yang ada dia bergantung hatinya kepada Allah. Persis seperti yulji'uhum ila tauhidih, mengembalikan mereka kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat musibah. Nikmat musibah mengembalikan seseorang kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mentauhidkan Allah, apa yang terjadi? Fayad'unahu mukhlishina lahuddin. Maka mereka akhirnya berdoa kepada Allah dengan ikhlas hanya untuk Allah. Wa yarjunahu la yarjuna ahadan siwa. Dan akhirnya mereka berharap kepada Allah, tidak berharap kepada seorang pun selain Allah. Wa yata'allaqu qulubuhum bihi la bighairihi. Hati-hati mereka bergantung hanya kepadanya, tidak kepada selain Allah. Fayahsulu lahum minat tawakkuli alaih. Maka akhirnya terjadi terhadap mereka rasa tawakal kepada Allah. Makanya saya pesan, Pak, menumbuhkan tawakal itu berat. Karena di hadapan kita ada harta, ada kekuatan, ada kepintaran, ada kawan, kolega, keluarga. Akhirnya lupa untuk bertawakal kepada Allah. Maka Allah ingin memberikan pelajaran, dicabut mungkin nikmatnya sedikit agar dia tahu semua yang dia sandarkan dari semua apa yang ada di dunia ternyata tidak bisa menolong dia. Fayahsulu lahu minat tawakkul. Terjadi pada diri mereka rasa tawakal hanya kepada Allah. Wal inabah ilaih, kembali kepadanya. Wa halawatul iman. Dan manisnya rasa iman. Wa dzauqu ta'mihi, dan merasakan rasa iman tersebut. Wal bara'atu minasyirki ma huwa a'zamu ni'matin 'alaihim min zawalil maradhi wal khauf. Dan terlepas dari kesyirikan, ini yang paling utama. Salah satu nikmat musibah seseorang tidak menduakan Allah. Nikmat musibah seseorang tidak menduakan Allah. Yang mana terlepas dari kesyirikan itu adalah nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dibandingkan hilangnya penyakitnya. Hilangnya penyakitnya, hilangnya cacatnya, hilangnya butanya, hilangnya pendengarannya, sembuh pendengarannya. Terlepas dari kesyirikan lebih utama dibandingkan seseorang sembuh dari penyakit lahiriah. Catat itu baik-baik. Ini keutamaan tauhid. Terlepas dari kesyirikan lebih utama dibandingkan seseorang sembuh dari penyakit lahiriah. Dan di situ nikmat musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang terlepas dari rasa takut tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat terlepas dari kesyirikan. Seseorang terlepas dari paceklik, kekeringan, musim panas, tidak ada air, tidak ada apa-apanya dibandingkan seseorang mendapatkan nikmat yaitu terlepas dari kesyirikan. Seorang mendapatkan kemudahan dunia, hilangnya kesulitan di dalam mencari rezeki, tidak ada apa-apanya dibandingkan seseorang mendapatkan nikmat yaitu terlepas dari kesyirikan. Maka beliau kemudian mengatakan, fa inna dzalika ladzatun badaniyah. Semuanya itu, sehat badan, terlepas dari rasa takut, terlepas dari kepanasan, kekeringan, kemudahan dunia, hilangnya kesulitan di dalam mencari rezeki, itu adalah nikmat-nikmat dunia, badaniyah yang merasakan jasmani. Dan ni'amun dunyawiyah, dan nikmat-nikmat dunia. Qad, lihat subhanallah, yahsulu lil kafir minha a'zamu mimma yahsulu lil mu'min. Kadang nikmat-nikmat itu dirasakan oleh seorang kafir lebih besar dibandingkan yang dirasakan oleh orang beriman. Wa amma ma yahsulu li ahli tauhid. Adapun yang terjadi bagi orang-orang yang ahlu tauhid, yang mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mukhlishina lillah, yang mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Fa'adhamu min an yu'abbaru an kunhihi maqal. Maka ucapan tidak bisa menggambarkan bagaimana besarnya nikmat tersebut. Nikmat tauhid tidak bisa digambarkan dengan ucapan, dengan perasaan badaniyah, Jasmani enggak bisa. Au yastahdiru tafsiluhu bal, atau terbetik di dalam hati bagaimana rincian nikmat-nikmat tersebut, tidak bisa. Orang bertauhid terlepas dari kesyirikan tidak bisa diucapkan dengan lisan besarnya nikmat itu. Orang bertauhid terlepas dari kesyirikan tidak bisa dibetikkan di dalam hati besarnya nikmat tersebut. Walikulli mu'minin dzalika nasibun biqadri imani. Dan setiap orang beriman mendapatkan bagian sesuai dengan keimanannya. Maka perkataan yang sangat indah para ikhwah, pantas ditulis dengan tinta emas. Judulnya nikmat musibah. Membuat seseorang kembali kepada Allah, mentauhidkannya, membuat seseorang berlepas dari kesyirikan. Yang mana bertauhid dan berlepas dari kesyirikan lebih utama dibandingkan segala macam nikmat dunia dan jasmani. Maka bersyukur Anda yang pernah masuk ke dalam jurang kesyirikan. Bersyukur Anda yang pernah jadi ahli kubur. Bersyukur ketika Anda pernah main jimat. Anda yang membuat jimat tersebut. Anda yang menyebarkan jimat tersebut. Bersyukur ketika Allah memberikan nikmat hidayah tauhid. Lebih bersyukur ketika Anda mendapatkan duit 1 miliar, 1 triliun. Karena tauhid, kebahagiaan dunia akhirat. Allah. Nah, silakan Anda. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah menghendaki kebaikan. Jadi berarti ada 4 penekanan dalam kata kebaikan tersebut. Bahwa kadang-kadang yang terakhir yang saya sebutkan barusan, kadang musibah bisa menjadi nikmat kebaikan bagi seorang hamba. Kemudian pada seorang hambanya, maka dia, yaitu Allah, menyegerakan. Menyegerakan maksudnya, disegerakan oleh Allah di dunia. Hukuman. Hukuman, di sini ada penekanan. Bahasa Arabnya, ajjala lahu bil'uqubah. Lihat dalam buku Anda, yaitu ajjala lahu bil'uqubah. Hukuman dalam bahasa Arab, al'uqubah. Kenapa disebut al'uqubah? Karena ta'qibu dzamba. Karena hukuman itu datang setelah dosa. Makanya, dan di dalam bahasa Arab, setelah adalah aqiba ya'qibu. Ya'qubu. Maka, hukuman dalam bahasa Arab, uqubah. Perhatikan. Ajjala lahu bil'uqubah. Yang kita bicarakan dari tadi adalah kata-kata ini. Al'uqubah. Uqubah diambil dari kata kerja aqiba. Ya'qubu. Yang kenapa uqubah atau hukuman setelah berdosa dinamakan dalam bahasa Arab uqubah, diambil dari kata-kata aqiba yang artinya setelah. Karena hukuman ini datang kapan? Setelah dosa. Hukuman ini datang setelah melakukan dosa. Yang artinya akibat. Makanya para ulama mengatakan, summiyat bidzalik li'annaha ta'qibu dzamba. Hukuman dinamakan uqubah karena dia datang setelah dosa. Ya, dia datang setelah dosa. Makanya diambil dari kata-kata aqiba ya'qubu. Dan biasanya Allah Subhanahu wa taala memakai kata hukuman itu tidaklah dipakai kecuali ketika balasan terhadap dosa. Hukuman tidaklah terjadi kecuali ketika merupakan balasan terhadap dosa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan maka dia yaitu Allah menyegerakan hukuman baginya di dunia. Hukuman di dunia bagaimana? Ini penekanan kedua. Hukuman di dunia bagaimana? Bermacam-macam. Hukuman di dunia bisa dengan hukuman pada diri sendiri seperti penyakit ataupun pada harta seperti kekurangan harta ataupun pada keluarga, orang-orang yang dicintai diwafatkan oleh Allah. Ini sebenarnya ada jenis hukuman kalau dia pelaku dosa. Makanya sering ada yang bertanya, apa bedanya musibah dengan ujian? Musibah, bala, hukuman pada seseorang bisa dinyatakan dia sebagai hukuman kalau dia melakukan dosa. Adapun kalau dia melakukan ketaatan, kesalihan, maka ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengangkatan derajat. Adapun yang melakukan dosa tadi, maka dia dapat musibah, bala sebagai bentuk hukuman sehingga dosa-dosanya diampuni. Dan ini sebenarnya keinginan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kesempurnaan rahmat Allah terhadap hamba-Nya yaitu Allah menyegerakan musibah di dunia bagi siapa yang melakukan dosa. Hukumannya disegerakan oleh Allah di dunia agar hapus dosanya. Nanti di akhirat dia cuma menerima pahala atas amal solehnya. Makanya disebutkan di awal hadis, jika Allah menginginkan kepada hamba-hambanya kebaikan jenis apapun, termasuk di dalamnya kenyamanan hidup di dunia ataupun masuk surga di akhirat, maka ajjala lahu bil uqubah, Allah segerakan untuknya hukuman di dunia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sudah saya singgung tadi. Sebenarnya hukuman di dunia itu nikmat dari Allah. Cuma manusia melihatnya sebagai apa? Musibah. Cuma sebagian manusia melihatnya sebagai musibah. Sebenarnya nikmat dari Allah. Nikmatnya dari sisi tadi, mengembalikan tauhid, berlepas diri dari kesyirikan. Kemudian yang kedua yaitu agar dia tahu bahwa dirinya salah. Agar dia sadar bahwa dirinya selama ini keliru. Dan begitu betapa banyak orang yang bertobat kembali kepada Allah setelah dia diberi musibah oleh Allah. Ya, berapa banyak orang yang seperti itu? Diberi penyakit, diberi kekurangan harta, diberikan orang yang dicintai, diwafatkan. Baru dia taubat kepada Allah. Ini kan berarti fungsi musibah berfungsi untuk dirinya. Dan ini salah satu nikmat Allah, kebaikan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Sebagai peringatan bagi dirinya agar berhenti dari maksiat dan dosa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya disebutkan di sini oleh para ulama, kana dzalika khairan min ta'khiriha lil akhirah, li'annahu yazul wa yantahi. Kenapa? Salah satu juga, nanti saya akan ringkas ya, biar antum bisa mencatatnya. Salah satu nikmat juga ketika mendapat musibah, dan termasuk kesempurnaan rahmat Allah adalah, karena orang kalau dapat hukuman di dunia, maka setelah dihukum selesai. Beda dengan di akhirat. Kalau hukumannya di akhirat, apa yang terjadi? Hah? Ada dua sifat dominan siksa akhirat. Saya sering mengatakan ini. Yang pertama, tidak pernah terputus. Terus menerus disiksa. Kullama nadhidat juludum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kulit mereka hangus, kami gantikan dengan kulit yang lain. Agar mereka tetap merasakan siksa. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang disiksa di dalam neraka, mereka tidak mati di dalamnya karena selalu disiksa dan dikembalikan setelah disiksa. Wa la yahya, tidak juga hidup, tidak juga dikatakan hidup. Kenapa? Karena selalu disiksa. Ini sifat dominan dari siksa neraka. Terus-menerus disiksa. Yang kedua, tidak akan diringankan siksanya. Jadi tidak pernah berhenti dan tidak pernah diringankan. Silakan pilih. Dapat hukuman di dunia yang setelah dapat hukuman selesai, berhenti dengan kematian, di akhirat hanya dapat surga, pahala dari amal soleh, atau dihukum di akhirat yang tidak pernah berhenti, tidak pernah diringankan. Pilih mana? Hah? Ulun pilih kada dihukum di dunia dan di akhirat. Ya, makanya Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucu dari penulis buku ini, beliau mengatakan di dalam kitab beliau Fathul Majid, salah satu buku rujukan saya ketika menjelaskan ini, maka beliau mengatakan, kana dzalika khairan min ta'khiriha lil akhirah. Seseorang disegerakan di dunia siksanya, hukumannya, itu lebih baik dibandingkan diakhirkan di akhirat. Li'annahu yazul wa yantahi. Karena hukuman di dunia hilang, berhenti, selesai. Beda dengan hukuman di mana? Di akhirat. Maka untuk itu bersabarlah. Nah, ini tujuannya. Oleh karena itu kalau dapat musibah, ujian, atau bala sekalipun, bersabarlah. Karena dia berhenti. Tidak akan terus menerus. Ya, seperti ceritanya Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Dan itu harus antum ingat baik-baik. Ketika ujian semakin memuncak, ketahuilah jalan keluar pasti sebentar lagi datang. Itu sudah nas Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ. Allah menjadikan setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Semakin sulit, semakin dekat kemudahannya. Semakin dapat musibah, semakin jalan keluar, semakin dekat. Tinggal kita bisa bersabar atau enggak. Ini intinya. Kadang orang-orang sudah benar-benar sulit, putus asa dia di situ. Bunuh diri. Padahal 5 menit ke depan, solusinya datang. Cuma dia lebih mendahului dirinya dengan bunuh diri. Ini yang keliru. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembali ke masalah tadi, semakin sulit, pasti setelah itu semakin dekat jalan keluar. Semakin dekat habis permasalahan. Ya, makanya kadang-kadang kalau ada masalah, susah dipikirkan. Minta tolong sana, tolong sini, gak bisa. Nah, udah tunggu aja. Takdirnya gimana? Tunggu saja takdirnya gimana. Itu sebenarnya perkataan untuk menyandarkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Itu sudah janji Allah. Ya, makanya orang muslim pantang untuk putus asa. Karena dia yakin prinsip-prinsip hidup seperti ini. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Orang muslim pantang untuk berputus asa, tidak sabar. Kenapa? Karena dia yakin setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi saya ingin menekankan tadi, kenapa musibah disebut nikmat? Catat ya. Kapan atau kenapa musibah disebut nikmat? Satu, mengembalikan tauhid seseorang. Yang kedua, melepaskan seseorang dari kesyirikan. Yang ketiga, menghapuskan dosa seseorang. Yang keempat, lebih baik dapat hukuman di dunia yang berhenti dan akan habis dibandingkan hukuman di akhirat yang apa tadi? Selama-lamanya, kekal abadi, dan tidak pernah diringankan. Itu empat nikmat dari musibah yang membuat hati kita sabar, tegar, teguh, kokoh, tidak mudah putus asa, patah semangat. Ya, dan orang muslim pantang untuk berputus asa. La tai'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali, lihat di situ, awalannya peniadaan, setelahnya pengecualian, menunjukkan kepada pengkhususan. Hanya orang-orang kafir yang sangat identik dengan putus asa. Itu maksudnya. Khusus sifat putus asa itu hanya dimiliki oleh orang-orang kafir. Orang beriman? Enggak. Kenapa? Karena musibah dia mengembalikan dia tauhid kepada Allah. Berlepas diri dari segala macam kesyirikan kepada Allah. Kemudian menghapuskan dosanya. Kemudian lebih baik dia dihukum di dunia, dapat musibah di dunia yang akan habis selesai. Minimal mati. Atau bukan minimal, maksimal mati. Kalau sudah tidak sanggup lagi, pasti dimatikan oleh Allah. Pasti itu. Contoh, Abu Qilabah. Kedua tangan buntung, kedua kaki buntung. Mata rabun, telinga pendengaran kurang. Tidak ada yang menolongnya untuk menyuapinya, meminuminya, mewudukannya kalau ingin sholat. Kecuali anak kecilnya, mungkin umur 5 tahun, 6 tahunan. Tetapi masih bisa bersyukur kepada Allah. Sampai beliau mengucapkan dalam keadaan seperti itu. Dan bukan tinggal di rumah. Rumah mewah, megah, enggak. Tinggal di samping pantai. Dengan sebuah tenda. Padahal itu murid terkenal dari Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhumah. Dalam keadaan seperti itu beliau masih bisa mengucapkan. Allahumma ya Allah. Auzi'ni, tunjuki aku. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tunjuki aku agar bisa bersyukur atas nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Nikmat apa coba? Ini sindiran keras kepada orang yang sedikit-sedikit menggerutu. Terutama perhatikan para akhwat, ibu-ibu saudariku muslimah. Agar senantiasa lebih menguatkan kata sabar di dalam dirinya. Dengan keadaan suaminya. Dengan kesulitan dan kesempitan yang dihadapi suaminya. Lebih baik sabar dibandingkan menggerutu. Apalagi sampai minta cerai. Lihat Abu Qilabah dengan kesulitan seperti ini. Beliau masih bisa mengucapkan perucapan tersebut. Berikan aku petunjuk agar senantiasa aku bisa bersyukur atas nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Nikmat apa coba? Wafaddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdhila. Dan atas engkau meninggikan derajatku dari seluruh makhlukmu. Dengan derajat yang tinggi. Derajat apa coba? Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah itu, ini diceritakan di dalam kisah di dalam kitab Ats-Tsiqat yang ditulis oleh Imam Ibnu Hibban, dan kisahnya sahih. Beliau mengatakan, sekarang tolong carikan anak saya yang biasa mengurus saya. Sudah 3 hari dia tidak pulang ke sini. Setelah dicari anaknya dalam keadaan terkelungkup di atas sebuah tumpukan pasir. Sudah tewas dengan mengenaskan dimakan oleh binatang buas. Anak kecil. Yang mencari sampai bingung mau cerita kepada Abu Qilabah bagaimana. Sampai Muhammad yang mencari namanya Muhammad. Sampai Muhammad ini berkata, "Wahai Abu Qilabah, tahukah engkau bagaimana sedihnya Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dipisahkan dari bapaknya selama 40 tahun?" Tahu? Tahulah, karena murid Abdullah bin Abbas, seorang tabi'i terkenal. Kemudian tahukah engkau ceritanya Nabi Yunus di dalam perut ikan, di dalam kegelapan, kegelapan, kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan malam, kegelapan dasar lautan. Tahukah engkau ceritanya Nabi Nuh, ceritanya Nabi Musa, ceritanya Nabi Ayub ketika mendapatkan musibah penyakit di tubuhnya, ditinggalkan oleh anak istrinya yang menemaninya hanya dua temannya. Tahukah engkau semua? Tahu. Sudah, engkau jangan banyak basa-basi, cerita itu sudah aku makan dari Abdullah bin Abbas. Tahu itu. Apa maksudmu? Mana anakku? Anakmu meninggal dimakan binatang buas. Kemudian beliau mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kemudian beliau bersyukur, "Alhamdulillah." Allahu akbar. Segala puji milik Allah, "Alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan fayu'adzibuhu binnar." Yang belum menciptakan dari keturunanku makhluk yang bermaksiat kepada Allah, yang nantinya disiksa di dalam neraka. Lihat, pandangannya jauh. Segala puji bagi Allah. Dan ini, perasaan seperti ini, pernyataan seperti ini, dapat Anda tanamkan di dalam diri, wahai para orang tua yang meninggal anaknya masih kecil. Segala puji bagi Allah, yang belum menciptakan dari keturunanku makhluk-makhluk yang bermaksiat kepada Allah, yang nantinya akan disiksa dalam neraka. Kemudian beliau menghela nafas yang dalam. Kemudian meninggal. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuan. Sayaj'alullahu ba'da usrin. Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka bersabarlah. Tatkala mendapatkan musibah, tunggu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Sedang, apabila Allah menghendaki keburukan. Di sini disebutkan, "Wa idza arada bi'abdihi syarra." Jika Allah menghendaki keburukan. Ingat tadi penekanan. Bahwa kehendak Allah terhadap keburukan bukan apa? Mutlak. Tidak murni, tidak mutlak. Tetapi pasti ada kebaikan di dalamnya. Amsaka anhu bidzambih. Maka dia, yaitu Allah, menangguhkan dosanya. Maksudnya dibiarkan dosanya. Hati-hati, Pak. Kadang-kadang kita ketika berbuat dosa, semakin nyaman, semakin enak, semakin nyaman, semakin enak. Awalnya berat. Yang kedua, kurang beratnya. Yang ketiga, menjadi ringan. Yang keempat, menjadi kebiasaan. Yang kelima, menjadi kecanduan. Itu sebenarnya Allah menginginkan orang itu keburukan. Lihat ayatnya, lihat hadisnya. Amsaka anhu bidzambih. Allah menangguhkan dosanya. Artinya dibiarkan dia melakukan dosa. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sampai Allah penuhi balasannya nanti di hari kiamat. Sampai Allah, jangankan di hari kiamat. Sampai Allah wafatkan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian di hari kiamat tambah berat lagi siksanya. Persis seperti kejadian Fir'aun. Dibiarkan oleh Allah. Dia mengatakan, "Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tidak mengenal bagi kalian ada sembahan yang berhak disembah selain aku. Dibiarkan oleh Allah setelah mengucapkan ini. Dia mengucapkan 40 tahun setelahnya. Ana rabbukumul a'la. Aku Rabb yang kalian yang paling tinggi. Dibiarkan oleh Allah. Dia membunuh seluruh bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel. Dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengejar Nabi Musa dengan pengikutnya alaihi salam. Sampai akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan subhanallah, ada beberapa riwayat. Saya belum cek riwayatnya. Tapi saya pernah dengar para masyayikh menceritakannya. Saking takutnya Jibril alaihissalam terhadap rahmat Allah kepada siapapun, maka Jibril alaihissalam menutup mulutnya Fir'aun. Karena kalau seandainya Fir'aun beriman, mungkin diterima oleh Allah imannya. Allah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibiarkan oleh Allah. Dan nanti di akhirat, diberikan secara sempurna oleh Allah siksanya. Apa Allah berfirman? An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu 'ala fir'aun ashaddal 'adab. Api dinyalakan untuk Fir'aun pagi dan sore hari di alam barzakhnya. Dan ayat yang saya sebutkan ini naru, sebentar, ayat berapa itu? Surat Ghafir, surat ke-40, ayat 46. Api dinyalakan untuk Fir'aun dan bala tentaranya pada pagi dan sore hari. Dan nanti ketika dibangkitkan hari kiamat, maka Allah mengatakan, masukkan Fir'aun dan pengikutnya kepada siksa yang lebih pedih. Persis seperti yang disebutkan dalam hadis. Wa idza arada Allah bi'abdihi syarr, jika Allah menginginkan keburukan untuk hambanya, amsaka anhu bidzambih, Allah akan tetapkan dia melakukan dosa. Tetap. Sampai matinya dia sul khatimah. Untuk apa? Hatta yuwafiya bihi yawmal qiyam. Sampai Allah sempurnakan balasannya di hari kiamat. Sudah tidak bisa mengelak lagi. Benar-benar mati dalam keadaan sul khatimah. Akhirnya sempurna siksanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah, disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang siksa. Siksa itu banyak bentuknya. Hukuman lebih tepatnya. Catat, macam-macam hukuman. Yang pertama, hukuman rusaknya agama. Rusaknya agama. Dan ini hukuman yang paling berat. Kenapa? Karena kadang-kadang seseorang mendapatkan hukuman dari jasmaninya, dia merasakan, oh saya sedang dihukum oleh Allah, sakit mata nih. Saya sedang dihukum oleh Allah, cacat nih. Saya sedang dihukum oleh Allah, begini nih. Dia ngerasakan. Tapi hukuman agama kadang-kadang dia tidak merasakan. Hukuman dengan rusaknya agamanya. Mendapat syubhat, syubhat kesyirikan, syubhat perbuatan bid'ah, syubhat toleransi yang diusung oleh kaum liberal, pluralis, ya, ini hukuman dalam bentuk agama sebenarnya. Yang kedua jenis hukuman yaitu hukuman pada jasmani seperti penyakit dan semisalnya. Yang kedua, yang ketiga, hukuman pada keluarga seperti keluarga diwafatkan, orang-orang yang dicintai diwafatkan, hukuman. Atau keluarga mendapatkan penyakit, anak mendapatkan penyakit, beratan mana pian? Kalau anak dapat penyakit atau bini dapat penyakit. Nah, kenapa ketawa? Ya, sebagian suami kadang-kadang, terutama suami yang hati-hatinya keras. Kalau istrinya sakit, dia sabar bawa istrinya berobat ke dokter A, dokter B, dokter C. Sudah berobat 3 kali, tapi belum sembuh. Maka sang suami mengatakan, sabar ya Ding, mungkin ini cobaan dari Allah. Dalam hatinya membatin, lah kasih pian. Banyak nang mahadangi. Ya. Tapi kalau untuk anak, susah. Anak itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal walada majbanatun, mabkhalatun, mahzanatun, majhalatun." Anak itu bisa mendatangkan sifat kepada orang tua, pengecut, bakhil, bodoh, hilang akalnya, atau sedih. Sifat sangat dominan yang dihinggapi oleh orang tua dikarenakan anaknya. Ya, anak itu susah kalau seandainya dia sakit, meninggal, ya. Makanya lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Ibrahim radhiyallahu an yang diharapkan satu-satunya penerus Rasul sallallahu alaihi wasallam min alil bait wafat, beliau menangis. Kemudian ditanya oleh Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah pada saat itu, "Ma hadzal buka ya Rasulullah? Apa menangis ini wahai Rasulullah? Engkau melarang kita untuk menangis." Maka beliau mengatakan, "Innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdhi rabbana. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Sesungguhnya air mata berlinang, hati sedih, dan kita tidak mengucapkan dengan lisan kita kecuali yang diridhai oleh Allah. Dan sesungguhnya kita berpisah denganmu wahai Ibrahim sangatlah sedih. Lebih sedih dibandingkan berpisah dengan Khadijah. Lebih sedih berpisah dengan selain-selainnya dari istri-istri beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keempat, jenis hukuman, hukuman dengan harta. Baik itu berkurang hartanya atau habis hartanya. Ini hukuman-hukuman yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya tentang hadis yang kita baca tadi. Insyaallah ta'ala sahih, tidak ada keraguan padanya. Baik, kita baca hadis selanjutnya. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, "Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'." Sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa hubungan hadis dengan bab kita sabar adalah bahwa di dalam hadis tersebut secara tidak langsung ada perintah untuk bersabar atas musibah, ridha dengan takdir, karena sebenarnya di dalam musibah tersebut ada kebaikan bagi hamba yang Allah sediakan. Kebaikan-kebaikannya sudah kita sebutkan tadi. Baik. Kita lanjutkan pembacaan hadis selanjutnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala' wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukht. Hasanahu at-Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Dan sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka dia menguji mereka dengan cobaan. Untuk itu barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan dari Allah. Sedang barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan dari Allah. Hadis Hasan menurut At-Tirmidzi. Sebelumnya para ikhwah, inilah indahnya kitab Tauhid. Ini kitab Tauhid itu mencakup seluruhnya. Akidah ada, ibadah ada, masalah hati ada. Ini kan hati masalahnya ini. Permasalahan hati ada. Makanya para ulama tidak bosan-bosan untuk membaca kitab Tauhid ini. Disarah sekali, tahun depan ulang lagi, tahun depan ulang lagi. Karena dia ketika dibaca kembali, ada faedah-faedah yang mungkin terlewatkan. Itu indahnya kitab Tauhid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penerimaan terhadap kitab Tauhid ini. Ini menunjukkan mudah-mudahan keikhlasan dari penulisnya. Jadi dia meskipun kitab akidah, tetapi juga membicarakan hati. Lihat dari mulai jam 7 tadi, sejam saya menjelaskan ini. Itu kan masalah hati semua yang membuat orang tegar, kokoh, tidak baik masalah. Ada mungkin suaminya tidak mau lagi menggauli istrinya atau sebaliknya, atau mungkin seseorang diuji dengan anaknya, seseorang diuji dengan hartanya. Ketika dapat siraman hati seperti tadi, maka niscaya dia akan tegar kembali, kokoh kembali. Bahwa itu dia anggap sebagai penghapus dosa dan itu hukuman nikmat bagi dia. Kenapa? Karena mungkin hukuman itu cuma sebentar di dunia. Nanti di akhirat yang ada cuma apa? Pahala atas amal solehnya. Ini para ikhwan yang dirahmati. Itu indahnya kitab Tauhid. Baik. Kita bahas hadis ini sedikit-sedikit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam riwayat yang lain yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik juga. Yang meriwayatkan hadis ini juga Anas bin Malik, ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di sini sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala yang akan didapatkan oleh seseorang sesuai dengan cobaan yang dia dapatkan. Pahalanya besar, maka cobaannya akan besar juga. Ya. Karena ketika dia dicoba oleh Allah, kemudian dia sabar dengan cobaan tersebut, dia naik derajatnya. Bukan hanya sekedar muslim mukmin, tetapi dia muhsin. Yaitu berbuat ihsan dalam imannya. Sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itulah besar pahala yang akan dia dapatkan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama, ini faedah menarik. Ketika membicarakan sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya cobaan, sebagian ulama mengatakan bahwa musibah mendatangkan dua faedah. Diberikan pahala jika bersabar dan menghapuskan dosa jika bersabar. Diberikan pahala jika bersabar dan menghapuskan dosa jika bersabar. Ini sebagian ulama berpendapat seperti ini. Sebagian lain berpendapat bahwa musibah pahalanya adalah menghapuskan dosa. Nah, jadi kan beda tadi. Pendapat pertama apa? Musibah itu faedahnya dua. Yang pertama apa? Mendapat pahala dari musibahnya. Dan yang kedua, dihapuskan dosa. Pendapat yang kedua mengatakan, pahala mendapat musibah adalah dihapuskan dosa. Di situ letak perbedaannya antara dua pendapat ini. Ini saya perlu catat, perhatikan. Musibah berbuah manis dua. Ya, musibah buah manisnya dua. Ini pendapat pertama. Ya. Yang pertama apa tadi? Pahala. Dapat pahala dari musibahnya. Yang kedua, hapus dosa. Hapus dosanya. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Al-Qayyim dan ini lebih kuat pendapatnya. Musibah salah satu fungsinya adalah menghapuskan dosa. Jadi pahala dari musibah yaitu menghapuskan dosa. Kecuali kata beliau, kalau musibah itu, musibah itu membawa kepada amal-amal soleh yang lain. Seperti sabar. Apalagi tawakal, apalagi ridho lebih tepatnya, ya ridho, ma tulisannya Ustaz. Iya. Ya, tawakal, ridho, doa. Nah, saya ulangi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, musibah Faedahnya dia menghapuskan dosa. Itu saja. Belum dapat pahalanya. Cuma menghapuskan dosa. Pahala musibah menurut Imam Al-Qayyim adalah menghapuskan dosa. Kecuali musibah ini membuat dia mengamalkan amal saleh. Apa itu? Sabar, tawakal, doa, dan semisalnya. Maka musibah ini pun di samping menghapuskan dosa juga mendatangkan pahala. Pembahasan ini faedahnya apa, Ustaz? Faedahnya agar kita bisa bersabar tatkala mendapatkan musibah. Dari musibah ada pendapat ulama mengatakan musibah sendiri. Jadi gini, orang misalkan ketusuk jarum. Musibah tidak? Musibah. Dari situ dia dapat pahala. Dari situ pula dia dihapuskan dosa. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat Imam Al-Qayyim rahimahullah dan kita kuatkan pendapat ini. Bahwa ketika orang ketusuk jarum, musibah bagi dia. Maka dia dihapuskan dosa sebesar ketusuk jarum tadi. Dia akan dapat pahala lagi kalau musibahnya ini mengantarkan dia kepada amal-amal saleh. Ini yang membuat orang semakin sabar, teguh, kokoh, kuat menghadapi musibah-musibah yang ada. Sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya ujian. Ini juga seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyun nasi ashaddu bala'an?" Manusia mana yang paling besar ujiannya, balanya? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-anbiya, para nabi. Tsumma al-amsal fal-amsal." Kemudian orang-orang semisalnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih." Lihat nih, perhatikan. Terutama orang-orang yang hidupnya nyaman, tentram. Hendak makan apa? Dapat. Hendak minum apa? Dapat. Hendak pergi kemana? Bisa. Seakan-akan enggak ada berat hidupnya. Mahadang mati aja sudah. Enggak ada kesulitan sama sekali. Ya? Mahadang mati pokoknya. Semuanya ada. Semuanya nyaman. Maka perhatikan hadis ini. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinih. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa'in kana fi dinihi salabatun istadda bala'u. Kalau seandainya di dalam agamanya itu keteguhan, kekokohan, kekuatan, maka besar ujiannya. Wa in kana fi dini riqa ubtulya ala qadri dini. Kalau seandainya agamanya tipis, ya, tipis, maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW, "Inna 'idhamal jazaa ma 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala setimpal dengan besarnya ujian. Dan ini perlu dicatat juga, ini menunjukkan keadilan Allah. Ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka dia menguji mereka dengan cobaan. Ini juga salah satu kiat meringankan musibah. Ingat bahwa cobaan yang Allah berikan, ujian yang Allah berikan, tanda cinta Allah terhadap hamba tersebut. Ustaz, bisa gak diartikan, dipahami dengan pemahaman balik? Pemahaman baliknya bagaimana kalau begitu? Yang tidak diuji oleh Allah, tidak dicintai oleh Allah. Bisa gak dipahami seperti itu? Bisa. Ini di dalam ilmu usul fikih namanya mafhumul mukhalafah. Pemahaman kebalikannya. Tanda cinta Allah, yaitu Allah menguji, mencoba hamba tersebut. Pemahaman baliknya, tanda murka Allah, Allah biarkan hamba tersebut tidak diuji, tidak dicoba oleh Allah. Maka seperti yang saya ucapkan tadi, hidup saya pernah ngisi kajian dengan judul bahaya bermewah-mewah. Sebagian orang kan maunya yang paling eksklusif pokoknya dalam dunia. Pesawat, maunya bisnis. Ya. Kemudian tempat duduk, maunya nyaman kayak ini. Ini Ustaz wajar kan pakai kayak ini. Duduk lawas. Ya. Maunya yang bagus-bagus. Tilam, maunya yang kalau kita duduk sedikit melacung. Umat adalah gitu. Duduk sedikit melancung. Ya, mobil maunya yang paling mewah, paling megah. Maka hati-hati. Ya. Jangan-jangan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah sedang membenci kita. Ustaz, bukankah kita ingin hidup baik? Bukankah itu yang disebutkan juga oleh Allah? Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan ia beriman, maka sungguh kami akan benar-benar, sungguh kami akan benar-benar mengujinya, memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Bukankah kehidupan yang baik diinginkan oleh Allah, Ustaz? Masa kita tidak boleh yang nyaman-nyaman? Bukan. Pernyataan saya tadi bukan mencela orang yang nyaman-nyaman hidupnya. Tidak. Akan tetapi terlalu berlebihan. Contoh, makan. Ya. Hendak makan soto ke mana dulu? Ke Barabai. Soto ke Barabai? Bertamu Ustaz Kasbi, mana ada di situ? Hafizahullah taala. Ya. Ini para ikhwah terlalu berlebih-lebihan. Itu yang terlarang. Adapun yang dimaksud sungguh kami akan benar-benar berikan kehidupan yang baik. Para ahli tafsir di antaranya Abdullah bin Abbas, Al-Hasan Al-Basri mengatakan hidup yang baik di sini adalah hidup yang qanaah. Hidup yang qanaah. Lihat tafsiran ulama salaf. Dan saya pesan, jangan belajar kepada seseorang yang mengajari tafsiran Al-Quran dari kantongnya sendiri. Bukan dari ulama salaf. Ini menyesatkan lebih banyak dibandingkan memperbaiki. Dan saya bertanggung jawab atas perkataan saya ini di hadapan Allah nantinya. Karena penafsiran ulama salaf adalah ulama yang penafsiran yang terbaik. Tidak ada penafsiran yang lebih baik dibandingkan penafsiran ulama salafus saleh. Lihat, yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah kehidupan yang penuh dengan qanaah. Yang diberikan luas rezeki, dia qanaah. Dia puas dengan pemberian Allah. Yang diberikan cukup rezekinya, dia qanaah dengan kecukupan tersebut. Qanaah tidak identik dengan sedikit. Qanaah identik dengan rasa puas. Oh, Ustaz, berarti boleh aja sugih? Boleh. Siapa melarang sugih, Bian? Ya? Gara-gara orang sugih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa berperang peperangan Khaybar. Gara-gara orang sugih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa melawan orang-orang kafir Quraisy yang saat itu kaum muslimin di Mekah masih sedikit. Bukankah ada Khadijah, orang sugih? Abu Talib, orang sugih. Jadi kesugihan kadang-kadang mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin. Contohnya kita ingin mengadakan pengajian Tabligh Akbar mengundang Ustadz bulan Mei ini. Belum ada duitnya yayasan tau kada pian. Hah? Sumbangan sediakan kotak imbah kajian ini. Belum ada duitnya. Masa harus pakai proposal? Sebegitunya kah di Banjarmasin? Tidak mungkin. Ya, saya yakin masih ada orang-orang yang diluaskan rezekinya dan tahu meletakkan di mana hartanya tersebut. Ulun bujuran berpandai ini, belum ada duitnya. Nah, min pulang, nah, min jadi. Allahu Akbar. Ya, rupanya Sidin lakas-lakas keluar masuk. Ini penting, ini urusanku aja Sidin. Min, panitia, sediakan kotak lah, jangan ketinggalan. Ada ini ulun bujuran, kita bulan Mei kedatangan Ustaz insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Dan sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka Dia menguji mereka dengan cobaan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bisa dipahami dengan pemahaman balik. Yang belum diuji oleh Allah berarti diinginkan keburukan oleh Allah. Contoh dia belum diuji, dia terus-menerus dalam maksiat. Apalagi yang disebut dengan istidraj. Penguluran waktu oleh Allah dalam maksiat. Ini belum diuji oleh Allah. Sampai akhirnya nanti dia diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, untuk itu barang siapa yang ridha. Nah, di sini ditekankan. Ridha beda dengan sabar. Apa bedanya ridha dengan sabar? Catat para ikhwan. Salah satu perbedaan antara ridha dengan sabar. Sabar menahan. Sedangkan ridha menerima. Sabar menahan ujian. Dia tahan itu. Tahan banting dia. Lisannya tidak menggerutu, hatinya sabar, tahan dia. Tangannya tidak dia pukulkan, dia tidak memukul-mukul pipi, membanting pintu, semisalnya itu namanya sabar. Adapun ridha menerima. Ridha menerima. Menerima takdir tersebut. Sedangkan kalau sabar mungkin dia meskipun dia tahan tapi ada rasa semacam sakit, berat, sulit, ya. Tapi ridha enggak. Kapan dia dapat musibah dia menerima, tidak ada rasa sakit sedikit pun. Pokoknya dia terima. Itu beda, salah satu perbedaan antara sabar dengan ridha. Kemudian perbedaan yang lain. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar wajib tatkala dapat ujian dan cobaan. Sedangkan ridha hukumnya sunnah. Sabar wajib tatkala dapat ujian dan cobaan. Sedangkan ridha hukumnya sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Untuk itu barang siapa yang ridha. Nah, ridha sudah kita sebutkan tadi, maka baginya keridhaan dari Allah. Para ulama menjelaskan bahwa ridha salah satu sifat Allah. Catat itu. Ini permasalahan akidah penting. Ridha salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah At-Taubah surat ke-9 ayat 100. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha terhadap para sahabat dan mereka ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ridha sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Tidak sama dengan ridhonya makhluk. Catat itu. keridhaan Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak sama dengan keridhaan makhluk. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya di sini, sedang barang siapa yang marah. Di sini dalam bahasa Arabnya waman sakhita. Sakhita, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sakhita artinya membenci sesuatu dan tidak menerimanya. Membenci sesuatu dan tidak menerimanya. Ini artinya marah. Disebutkan dalam buku terjemahan kita, garis bawahi kata marah, ya, bahasa Arabnya sakhita. Marah di sini maksudnya adalah membenci terhadap sesuatu dan tidak menerimanya. Barang siapa yang diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah sesuatu, dia marah, dia membenci terhadap ujian tersebut, dia tidak menerima terhadap ujian tersebut, tidak sabar, maka baginya kemarahan dari Allah. Maka baginya kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga terdapat pelajaran akidah tetapnya sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapnya sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan tingkatan keadaan manusia tatkala mendapatkan ujian dan cobaan. Tingkatan keadaan manusia tatkala mendapatkan ujian dan cobaan. Yang pertama, yang paling buruk, yang paling rendah, yaitu membenci, tidak menerima, marah dengan ujian tersebut. Naik kepada yang lebih baik, yaitu bersabar terhadap ujian tersebut. Naik kepada yang lebih baik, yaitu ridha kepada ujian tersebut. Naik kepada yang lebih baik, yaitu bersyukur atas ujian tersebut. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wa a'la min dzalik ay min ar-ridha an yashkura Allah 'ala al-musibah lima yara min in'amillahi 'alaihi biha. Yang lebih tinggi dari sifat ridha tatkala mendapatkan cobaan adalah bersyukur atas nikmat Allah, karena dia merasa dengan musibah itu dia dapat nikmat. Jadi tahapan keadaan manusia tatkala dapat ujian dan cobaan, apa pertama tadi? Membenci, marah, murka. Yang kedua, yang lebih baik darinya, sabar. Lebih tinggi darinya, ridha. Lebih tinggi darinya, bersyukur. Dan kadang-kadang sifat bersyukur itu tidak dimiliki oleh kecuali oleh para anbiya alaihimus salatu wassalam. Baik, kita ambil kandungan-kandungan dari bab ini. Pertama, tafsir ayat surat At-Taghabun, yaitu menjelaskan kepada kita surat At-Taghabun adalah bahwa semua musibah dengan izin Allah, maka kita harus bersyukur. Maka kita harus bersabar, karena itu semua atas izin Allah. Dan Allah Maha Adil, Maha Bijaksana, tidak mungkin menzalimi hambanya. Itu tafsiran dari surah At-Taghabun. Dan juga tafsiran dari surah At-Taghabun ini adalah penting sekali. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Siapa yang beriman bahwa musibah, cobaan, ujian itu datang dari Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada dia untuk sabar. Lisannya akan dijaga oleh Allah, hatinya akan dijaga oleh Allah, tangan kakinya akan dijaga oleh Allah. Dan yang lebih penting lagi, diberi solusi oleh Allah. Ya, ini tafsiran dari surat At-Taghabun. Yang kedua, sabar terhadap segala cobaan, termasuk iman kepada Allah. Sabar terhadap segala cobaan. Jadi kalau kita dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, kita sabar, maka ini termasuk keimanan. Karena di dalam surat At-Taghabun disebutkan, "Wa man yu'min billah," siapa yang beriman kepada Allah bahwa musibah, ujian, cobaan itu takdir Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa sabar adalah termasuk iman. Orang bersabar berarti dia sedang melakukan praktek keimanan. Yang ketiga, ancaman keras terhadap orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini sudah kita jelaskan, ya, bahwa itu perbuatan jahiliyah. Yaitu memukul-mukul pipi, kemudian, dan pipi di sini hanya sebatas contoh. Tetapi maksudnya juga memukul sesuatu yang berbahaya, yang vital. Pipi, kepala, termasuk di dalamnya. Ustaz, kan yang dilarang memukul-mukul pipi. Kalau mahan tupakan kepala boleh kan? Nah, itu maksud saya menjelaskannya. Jadi memukul pipi hanya sebatas contoh bahwa itu berbahaya. Berbahaya bagi gigi, berbahaya bagi telinga, berbahaya bagi mulut, berbahaya bagi hidung, berbahaya bagi kepala, mata. Maka termasuk di dalamnya semua praktek yang merusak panca indera. Dan kita sudah sebutkan bahwa di wajah apa? Paling banyak apa? Panca indera. Ya, di wajah paling banyak panca indera. Kemudian merobek-robek pakaian, menyeru dengan seruan jahiliyah sudah kita jelaskan. Bagaimana mereka menyeru dengan seruan jahiliyah? Berteriak-teriak, meraung-raung, ataupun siapa yang masih ingat? Hah? Mengisahkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati tersebut. Mereka biasanya datang ke Bukit Sofa, Bukit Marwah, cerita kebaikan-kebaikan. Makanya saya pesan kalau seandainya ada pelaksanaan fardu kifayah, sholat jenazah, dari utusan keluarganya cukup mengucapkan 3 hal. Yang pertama, berterima kasih atas kedatangan, atas pengurusan. Yang kedua, permohonan maaf. Yang ketiga, kalau ada hutang, piutang. Adapun menceritakan, bapak kami yang kami cintai, dia yang sudah mengajarkan kami begini, ini tidak perlu. Itu seruan jahiliyah. Yang keempat, tanda apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya. Apa tandanya? Allah menyegerakan hukuman di dunia. Hukuman itu banyak. Hukuman dalam agama, hukuman dalam harta, dalam diri, dalam keluarga. Tanda apabila Allah menghendaki keburukan pada hambanya. Allah biarkan hambanya dalam maksiat. Tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Diuji, dicoba oleh Allah. Bahkan sesuai dengan kebaikan yang Allah berikan, sebesar itu pula ujian dan cobaan yang Allah berikan. Yang ketujuh, dilarang bersikap marah dan tidak sabar atas cobaan yang diujikan oleh Allah. Kenapa dilarang? Karena akan dimurkai oleh Allah. Ya, kenapa tidak boleh marah dengan musibah? Karena pasti di balik musibah ada kebaikan. Imma kebaikan duniawi atau kebaikan ukhrawi. Yang kedelapan, pahala bagi orang yang ridha atas cobaan yang menimpanya. Pahalanya adalah keridhaan Allah. Dan ridha salah satu tingkatan tertinggi dari tahapan-tahapan manusia, tingkatan-tingkatan manusia ketika menerima ujian dan cobaan. Yang paling tinggi tadi apa? Syukur. Rendahnya ridha, rendahnya lagi sabar, rendahnya lagi marah. Alhamdulillah selesai bab ini. Dan insyaallah pekan depan kita membahas bab ria. Saya pribadi sangat suka membahas ria ini. Untuk mengingatkan diri sendiri sebelum bapak ibu sekalian. Dan ternyata kalau kita baca-baca perkataan para ulama, sangat dalam perkara ria ini. Mudah-mudahan nanti bisa hadir kepada kawan-kawan yang masih belum bisa hadir. Karena ini bab baru. Padahal kan babnya hanyar. Ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Apa itu puasa Daud? Puasa Daud adalah puasa yang paling utama dalam Islam. Ya, khairu siyamin shaumu Daud. Sebaik-baik puasa adalah puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Jika bertepatan dengan puasa Tasu'a dan Asyura, bagaimana menjalankan puasa Daud? Saya beri contoh. Hari Senin dia puasa. Hari Selasa dia tidak puasa. Tidak puasa. Saya sebutkan dulu tanggalnya ya. Misalkan kita kan disyariatkan untuk berpuasa pada hari Asyura dan juga berpuasa pada hari tanggal 9 bulan Al-Muharram. 9-10 kita dianjurkan untuk berpuasa. 9 untuk menyelisihi kaum muslimin dan 10 untuk puasa hari Asyura. Yang pahalanya apa? Menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Maka dianjurkan untuk berpuasa tanggal 9, tanggal 10 dari bulan Al-Muharram. Nah, orang ini puasa Daud. Jadi ceritanya begini. Dia puasa tanggal 8. Otomatis aturan tanggal 9-nya apa? Tidak puasa. Tetapi karena tanggal 9 Muharram dianjurkan untuk berpuasa, maka tidak mengapa dia puasa. Paham ini? Dengan niatan puasa 9 Muharram. Kemudian aturannya tidak puasa, nanti tanggal 10-nya dia puasa. Dan dia niatkan 2, puasa Daud dan puasa Asyura. Boleh itu. Itu namanya dalam bahasa fikih para ulama al-isyraq fin niyyah. Begitu juga Syekh Masyhur Hasan Salman berpendapat, kalau orang puasa Daud, saya beri contoh, kan Senin Kamis kan kita puasa nih, Senin Kamis kita puasa. Dia puasa Daud hari Ahad, puasa Daud. Aturan hari Senin apa? Tidak puasa. Tapi dia ingin menyambung hari Senin tetap puasa sehingga dapat pahala puasa Senin. Boleh tidak? Boleh. Dia sambung hari Ahad puasa, hari Senin puasa. Lalu hari Selasanya bagaimana? Aturan secara puasa Daud, hari Ahad puasa, Senin tidak puasa, Selasa puasa. Berarti hari Selasanya apa? Puasa tidak? Puasa lagi. Berarti berturut-turut. Sama Kamis juga begitu. Jumat misalkan dia puasa Daud. Jumat dia puasa Daud. Dia ingin, Rabu dia puasa Daud. Kamis, puasa hari Kamis. Kenapa puasa hari Kamis dan Senin diutamakan? Karena diangkat amal pada hari-hari itu. Dan Rasulullah SAW sering mengatakan, aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan puasa. Maka dia berpuasa hari Kamis. Jumat, aturannya secara hitungan puasa hari Daud, puasa enggak dia? Puasa. Maka dia berpuasa. Berarti Rabu, Kamis, Jumat dia puasa. Jadi boleh ditambah-tambah seperti itu. Nah, ini berat ya. Bagaimanakah seseorang dapat dikatakan sudah melaksanakan puasa Daud? Sudah saya jelaskan tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik, wafiik, barakallahu. Bagaimanakah cara kita menghadapi sepupu yang sudah berulang kali mencuri barang berharga di rumah kita? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nasihati. Dan kita ketika menasihatinya harus punya bukti. Jangan cuma rekaan, sangkaan. Harus punya bukti. Nasihati. Ya. Dan nasihat adalah iradatul khair lil mansuhilah. Keinginan baik untuk orang yang kita nasihati. Nasihati. Nasihatinya dengan cara apa? 1. Kenalkan hukum mencuri. Hukum mencuri itu haram dalam Islam. Kenapa haram? Karena diancam siksa. Yang 2, kenalkan beratnya hukum mencuri. Jadi kenalkan dulu. Karena ada orang begini, Pak. Ada orang melakukan maksiat karena dia tidak tahu itu maksiat. Sakannya kena maksiat. Maka kenalkan itu haram. Itu maksiat. Lalu kenalkan besarnya dosa haram itu tadi. Kenalkan besarnya dosa mencuri. Dosa besar. Diancam potong tangan. Kemudian diancam nanti di hari kiamat akan habis pahalanya. Karena mencuri. Kemudian kenalkan ancaman-ancaman dari mencuri. Ya, ancaman di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itu. Ya. Lalu kenalkan siksa Allah yang pedih. Mudah-mudahan dia berhenti dari mencurinya. Apakah berbicara dengan lawan jenis diharamkan dan bagaimanakah adab-adabnya? Berbicara dengan lawan jenis diharamkan jika tidak ada keperluan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbicara dengan wanita jika ada keperluan, bahkan beliau berdua-duaan dengan wanita. Beliau wanita tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, li ma'ata hajah." Wahai Rasulullah, aku mempunyai hajat bersamamu. Kata Rasulullah, "Silakan cari tempat." Carilah tempat di pojokan kota Madinah berduaan. Tapi jangan pian kayak itu. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita tidak diperbolehkan untuk berduaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'ah illa kana thalithuhuma syaitan." Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidak boleh sekali-kali seorang lelaki berdua-duaan dengan perempuan melainkan pihak ketiga syaitan yang akan mendorong kepada perbuatan zina. Dan di zaman sekarang ini bukan hanya berdua-duaan secara fisik, tetapi juga termasuk hukumnya berdua-duaan di dunia maya, telepon-teleponan, SMS-an, WhatsApp-an, cayang-cayangan. Ya, ini diharamkan karena mendekatkan kepada perbuatan zina. Bagaimanakah adab-adabnya? Adab-adabnya pertama, perempuan tidak boleh berdua-duaan. Harus pakai hijab. Yang kedua, perempuan harus ditemani mahramnya. Ini saya pesan bagi siapa yang ingin melihat calon istrinya mungkin karena sudah tahap nazar melihat sesudah mengumpulkan data masing-masing, si laki-laki ngumpulin data, si perempuan ngumpulin data, kiranya cocok nih. Maka akhirnya tahap nazar, melihat, saya ingin lihat langsung. Maka ini melihatnya jangan di warung bakso. Ya, ini melihatnya dengan keluarganya, mahramnya. Ya, dengan mahramnya. Dan saya berpesan, yang macomlang tidak boleh ikut duduk di situ. Gak apa duduk di situ. Ya. Ulun macomlang maksudnya. Ulun memarakakan keduanya. Enggak boleh duduk. Ente urusan selesai. Ente di luar rumah sana. Lawan tong sampah. Ini macomlang ikut-ikutan duduk. Kena melelek kepada perempuannya. Oh, hidungnya kayak itu rupanya. Kemudian mun kelihatan bungas, ya, di kompor-kompor lakinya, aduh sakin, ya, aduh bagus binannya, sidinnya dan anda, Allahu Akbar. Ini hati-hati, ya, tidak boleh berdua-duaan, kecuali dengan mahramnya, harus pakai hijab, kalau seandainya tidak ada mahramnya, perempuan tidak boleh melemah lembutkan ucapannya. Dan saya pesan Pak, godaan, ini nas Rasul. Godaan perempuan sangat berbahaya bagi laki-laki. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa. Aku tidak pernah tinggalkan godaan yang paling berbahaya bagi laki-laki. Di situ disebutkan pakai alif lam. Uma Ustaz, pakai nahwu pulang enggak ini? Iya, di situ disebutkan pakai alif lam. Maksudnya semua jenis laki-laki paling berbahaya untuk semua jenis laki-laki. Ya? Tidak ada godaan yang paling berbahaya kecuali perempuan. Untuk semua jenis laki-laki. Mau dia ustadz, mau dia murid. Mau dia orang kaya, orang miskin. mau dia pejabat, rakyat, mau dia tua, mau dia muda, ataupun orang-orang tua berdarah muda. Ya, itu tidak, mau dia sudah mengenal manhaj, tidak mengenal manhaj. Jenggotan, enggak jenggotan. Kalau sudah berhadapan dengan perempuan, libas semua. Ya, hati-hati. Mau dia panitia kajian, ataupun jamaah biasa. Orang yayasan, bukan yayasan. Umar Ustaz seitu-itunya. Iya. Ya. Tidak sedikit yang sudah ngaji lawas. Alim-alim playboy. Allah. Suka godain perempuan. Akhwat-akhwat yang di samping. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Beda hal kalau seandainya perempuannya yang menggoda. Nah ini para ikhwan yang dirahmati. Pokoknya kalau urusan perempuan, jangan pernah melihat. Karena kalau sudah terlihat, pasti ada listrik-listrik yang masuk. Makanya Ustadz Firanda pernah ditawari oleh seseorang. Ustadz, di dalam ini ada perempuan. Ada bapaknya, silahkan lihat. Mun kada ketujuh, silahkan keluar. Kata beliau, Din, ana gak mau lihat. Karena kalau lihat, ana pasti suka. Ini para ikhwan yang terima. Ada cerita lucu. Ini cerita hakiki. Ada seorang ustaz. Kemudian ditawari janda. Jandanya cantik luar biasa. Kemudian sang ustaz itu pun melihat si janda ini. Kemudian dia ternyata sang ustaz mungkin tidak berani atau apa. Akhirnya dia cerita kepada istrinya. Wahai istriku, itu ada janda, cantik, tolong carikan untuknya suami, kasihan. Maka sang istri dengan gaya bahasa yang pura-pura biasa, kenapa tahu cantik? Sudah melihatkah? Sudah. Kapan melihat? Setahun yang lalu. Setahun yang lalu masih ingat? Subhanallah. Ini subhanallah. Benar-benar Ustaz itu cerita sama saya. Ustaz itu bukan cerita saya ya. Ustaz itu cerita sama saya. Sebentar. Ustaz itu cerita sama saya. Anak kayaknya pada saat itu orang paling dungu sedunia di dunia. Suaminya, istrinya langsung menebak atau menstakmat dia. 1 tahun masih ingat. Gitu ya. Ini makanya para ikhwah perempuan. Lintas, pokoknya lintas laki-laki. Antum jangan tertipu yang jenggot-jenggot ini. Sudah saya jelaskan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bunuh diri terjadi atas kehendak Allah? Iya, semua. Semua hal. Dari ada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Lihat. Ayat ini mungkin menjadi syifa. Menjadi obat tentang pertanyaan ini. Semua hal yang ada dalam Al-Quran. Surat Al-An'am. Surat ke-6 ayat 59. Wa ma tasqutu min. Saya sering berpesan. Ucapkan ayat, ucapkan hadis itu menjawab pertanyaan-pertanyaan agama. Dan itu kebiasaan. Seperti hadis malam kemarin saya sebutkan. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika melawan pertanyaan-pertanyaan Raja Najasyi. Apa yang engkau ucapkan tentang Isa bin Maryam? Beliau jawab dengan ayat-ayat Al-Quran yang cukup masuk benar-benar ke dalam relung hati. Maka pertanyaan tadi saya jawab dengan ayat Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. Allah berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radin wa la yabis illa fi kitabim mubin." Di sisi Allah kunci-kunci ilmu ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, yaitu Allah. Allah mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan. Dan daun apapun yang jatuh. Tidak ada daun yang jatuh apapun. Lihat, bayangkan berapa miliar daun yang jatuh per hari, per mungkin per detik di dunia ini. Allah mengetahuinya. Dan tidak ada biji-bijian di dalam gelapnya tanah. Tidak ada yang kering, yang basah. Kecuali itu seluruhnya telah tertulis di dalam kitab yang nyata. Apa maksudnya kitab yang nyata? Lauhul Mahfuz. Semua yang terjadi. Orang bunuh diri, orang gantung diri, itu atas kehendak Allah. Nah, mungkin di balik pertanyaan ini ada sesuatu sebenarnya. Ustaz, masa Allah menginginkan seperti itu? Nah, jawabannya mudah. Kalau Anda sudah bertanya ke sana, ya, maka kita jawab tadi kan, itu atas kehendak Allah. Kemudian dia bertanya lagi, masa Allah menginginkan seperti itu? Kita katakan keinginan Allah dibagi menjadi dua. Ada namanya iradah kauniyah, ada namanya iradah syar'iyah. Iradah kauniyah, keinginan Allah yang mau tidak mau pasti terjadi. Dan iradah kauniyah ini, baik itu dicintai Allah, disukai Allah, atau dibenci Allah, pasti terjadi. Seperti terciptanya iblis. Keinginan Allah tidak? Keinginan Allah. Meskipun Allah membencinya. Orang kafir. Keinginan Allah tidak? Keinginan Allah. Meskipun Allah membencinya. Itu disebut dengan keinginan apa? Kauniyah. Diambil dari kata-kata kana yakunu. Artinya semua yang Allah inginkan dengan kun pasti terjadi. Fayakun. Ada di sana namanya iradah syar'iyah. Keinginan yang merupakan syariat Allah. Allah mencintainya keinginan ini. Dan keinginan syariah ini tidak semuanya terjadi. Allah menginginkan seluruh makhluk beriman. Tapi tidak beriman. Iradah syariah. Paham ya pada ikhwan? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu pasti di belakangnya ada sesuatu. Ustaz, orang bunuh diri itu minum khamr enggak? Orang berzina atas kehendak Allah enggak? Orang mencuri atas kehendak? Iya, semuanya atas kehendak Allah. Tetapi di balik pertanyaan Anda apa? Pasti dia akan bertanya, kenapa Allah menciptakan yang buruk? Nah, itu dia. Maka jawabannya tadi. Apa jawabannya tadi? Bahwa semua keinginan Allah dibagi menjadi dua. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita ketika ada orang yang terzalimi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Para sahabat bertanya, al-mazlum, orang yang terzalimi, sudah tentu kita tolong, wahai Rasulullah. Yang zalim bagaimana menolongnya? An yakuffahu an syarrih. Untuk kita tolong agar dia berhenti dari keburukannya. Jadi orang yang zalim caranya kita menolongnya. Apakah boleh membalas orang yang sedang menzalimi tersebut atau saya hanya diam saja? Jangan dibalas. Ya. Jadi misalkan ada orang dipukuli, kita pukuli yang memukuli? Jangan. Ya, akan tetapi kita bela orang yang terzalimi dengan cara kita tahan orang yang menzalimi tadi agar tidak memukuli lagi. Jangan kita ikut-ikutan membalas. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan agak panjang. Salah satu firman Allah mengenai bahwa musik, lagu ataupun nyanyian pada surat Luqman yang artinya kemudian pertanyaan, jika ada seorang yang mendengar nyanyian yang membuat seseorang tersebut sadar atau mendapat hidayah kembali kepada Allah, bagaimanakah dengan perkataan tersebut yang terdapat pada nyanyian musik? Apakah ini juga termasuk musibah? Mendengar musik haram. Mau dia dapat musibah, enggak dapat musibah. Ya, mendengar musik apa? Haram. Wallahu a'lam. Ini syubhat nih. Ustaz, saya dengar musik, saya dengar nyanyian Ustaz fulan dapat hidayah. Saya akhirnya berhijrah, meninggalkan dunia maksiat. Kenapa? Karena dapat musik. Begadang. Akhirnya saya tidak mau begadang lagi. Ya, enggak. Berdakwah ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. cara berdakwah sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu yang mendatangkan hasil yang terbaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap saya ketika orang tua saya ingin memandikan kakak saya di tempat orang saleh, katanya. Tujuannya untuk menangkal gangguan gaib seperti jin atau semisalnya. Apakah itu termasuk kesyirikan? Bagaimana sikap saya ketika saya melarang mereka, tapi mereka bersikeras ingin melakukannya? Memandikan seorang yang dianggap ingin mengusir jin. Maka di dalam agama Islam ada ruqyah cara seperti itu. Dengan cara memandikan. Yaitu airnya diruqyah, kemudian dimasukkan daun bidara. Maka ini tidak mengapa. Asalkan yang dibaca dengan bacaan yang benar. Ya, yang dibaca dengan bacaan yang benar. Kalau seandainya yang dibaca dengan bacaan yang bukan dari ayat Al-Quran atau doa-doa hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ini perbuatan bid'ah. Kalau seandainya minta kepada jin tatkala memandikan tersebut, maka ini baru masuk ke dalam jurang kesyirikan. Jadi ada tahapannya, jangan sedikit-sedikit langsung syirik gitu. Sikap kita kalau mereka melarang kemudian mereka bersikeras untuk melakukannya, ma alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban kita kecuali cuma menyampaikan. Habisnya hisabuhum ala Allah. Itu urusan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bertransaksi di dalam masjid tidak boleh. Kalau di teras atau halaman masjid boleh, Kak Ustaz, dijauhi. Karena ditakutkan dia masih masuk bagian masjid, dijauhi. Apalagi yang seperti ini kita, apalagi terasnya sudah luas sekarang ya, kalau main bola di situ. Bagaimana hukumnya jika kita menyanyi lagu kebangsaan tapi dengan diiringi musik karena diminta oleh guru sekolah? Haram hukum. La ta'ata lima'as fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Ya. Pertanyaan begini, nanti dipojokin lagi ustadznya. Dan ustadz, kalau ulun kada menyanyi, kena dapat nilai 0. Kemudian kalau ulun kada menyanyi, kena dipanggil orang tua, dan semisalnya. Pojokin aja ustadznya terus. Maka jawaban kita hanya tetap bisa mengatakan apa? Haram. Gak akan pernah bisa berubah. Haram sampai hari kiamat. Musik pokoknya haram sampai hari kiamat. Sampai dajjal datang, haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika orang melakukan maksiat atau berbuat keburukan, itu termasuk hal sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala? Sama kan? Sama. Sudah dijawab tadi. Apakah boleh kita berkumis tapi dirapikan? Jawabannya, memang kumis ditipiskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahfus syawarib." Ya, tipiskanlah kumis. Di dalam riwayat yang lain, "Qassus syarib." Potonglah kumis. Ditipiskan boleh memang. Apakah boleh bertukar duit hancur dengan uang baru? Apakah ini boleh dalam syariat Islam? Boleh, akan tetapi tidak boleh dilebihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang komoditi riba, "Adz-dzahabu bidz-dzahab wal-fiddatu bil-fiddah." Mithlan bimithlin, yadan biyadin. Membeli emas dengan emas, membeli perak dengan perak. Syaratnya dua. Harus sesuai dengan takaran dan timbangan. Sama takaran timbangannya. Kalau satu gram, satu gram. Kalau satu kilo, satu kilo. Dan yadan biyadin, harus cash. Yaitu harus tangan dengan tangan. Ya, tidak boleh tidak. Kita misalkan ada duit 100 ribuan. Kita ingin tukar ke warung. Kemudian warung hanya memberikan 90 ribu. Ya, padahal duit kita 100 ribuan. Karena tidak ada 10 ribunya. Jar tukang warung, kena isuk datang ingin. Itu haram. Itu riba. Riba namanya riba nasi'ah. Riba karena keterlambatan. Karena uang di zaman sekarang adalah uang kertas. Itu komoditi riba. Barang yang terjadi padanya riba. Kalau ditukarkan uang dengan uang, maka harus cash. Dan harus senilai, seharga. Ya, kalau seandainya jenis mata uangnya sama, rupiah ke rupiah. Kalau seandainya jenis mata uangnya berbeda, dolar ke rupiah, rupiah ke real, maka pada saat itu yang harus ada hanya sebatas cash, yaitu tangan dengan tangan, tidak boleh dinantikan, tidak boleh nanti, meskipun jumlahnya beda. 100 dolar harganya berapa juta sekarang? 13 juta, betul ya? Hah? 1.300.000 nyamannya, 13 juta. 100 dolar 1.300.000. Kan beda antara nominalnya beda. Tidak mengapa karena beda jenis, beda mata uang. Tetapi syaratnya yang kedua harus dilaksanakan, yaitu tangan dengan tangan. Ini para ikhwah. Bolehkah kita memakai baju pandas tembus pandang dalam Islam? Maka tidak diperbolehkan, terutama para perempuan. Ini disebut dengan nisaun kasiyat aariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saya pernah membaca hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menentukan kadar nasib setiap makhluk untuk berzina yang pasti akan dikerjakan. Hadis riwayat Muslim. Apa hikmahnya? Agar kita menjauhi perbuatan itu. Maksudnya begini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalam hadisnya, hasbul ibnu Adam nasibuhu binazina la mahala, akan dapat seorang anak Adam bagiannya dari perzinahan. Tidak mungkin tidak. Al-ainan zinaha an-nazar. Dua mata zinanya melihat. Wal-yadan zinaha al-batsh. Dan kedua tangan zinanya mengelus, mengusap. Wal-rijlan zinaha al-mashyu. Dan kaki zinanya berjalan ke tempat maksiat. Maka maksudnya, hikmahnya adalah bahwa kita harus menjauhi perbuatan zina tersebut. Tolong nasihati saya yang belum bisa terlepas murni dari dosa zina. Terkadang saya tahu dosanya, namun saya terkadang kecolongan oleh iblis. Alhamdulillah. Dosa zina, saya sebelumnya mengatakan, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga yang bertanya khususnya dan seluruh kaum muslimin dijaga dari perbuatan zina. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zina ini dosa besar. Jangankan manusia, zina ini dikejikan oleh seluruh peradaban manusia. Bukan hanya agama Islam. Cina kuno, Mesir kuno, India kuno, semuanya mencela perbuatan zina. Bahkan sampai binatang, diceritakan oleh seorang tabi'i. Binatang kera berzina dengan kera yang bukan istrinya, maka dilempari oleh seluruh kera sampai mati. Itu binatang mencela perbuatan zina. Maka saya nasihatkan kepada yang na'udzubillah, kalau yang dimaksud berzina adalah memasukkan kemaluan kepada kemaluan, maka dia harus tahu hukum zina haram, dan dia harus tahu keharamannya dosa besar, diancam dengan beberapa ancaman yang berat. Di antaranya, tatkala orang berzina maka imannya akan diangkat oleh Allah dari arah kepalanya, sehingga dia tidak mempunyai iman atau imannya tipis sekali saat itu. Akan kembali lagi imannya tersebut kalau dia sudah melepaskan perbuatan zina tersebut. Kemudian, orang yang berbuat zina, dia akan merasakan kehinaan diri sendiri di hadapan orang lain. Dan juga akan merasa prasangka buruk terhadap keluarganya. Anak, istrinya, adiknya, kakaknya yang perempuan. Mungkin akan dilakukan oleh orang lain terhadap keluarga-keluarga perempuannya dengan perzinahan. Jadi orang perzinahan ini dia tidak akan tenang. Ya. Kemudian juga nasib berzina. Apabila dia sudah menikah kemudian dia berzina, maka dia akan mengakui, atau apabila istri seseorang berzina, kemudian dia membawa anak hasil zinanya, hamil karena perzinahannya, maka anak zina tersebut harus diakui oleh suaminya, padahal bukan anaknya. mewarisi hartanya padahal bukan ahli waris, bergaul berdua-duaan dengan mahramnya, dengan anak-anak perempuannya padahal bukan mahramnya. Ini buruknya perzinahan. Belum lagi buruknya perzinahan dari sisi medis, yaitu penyakit AIDS, penyakit spilis, penyakit-penyakit kelamin yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berbuat zina. Dan zina akan mendatangkan keburukan dunia akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dan keluarga belum mengetahui bahwa syirik-syirik yang dianggap masyarakat biasa ternyata bisa membatalkan keislaman. Lalu salahkah saya yang sekarang tahu namun menunda untuk memberi tahu keluarga karena takut keluarga dapat hujah nanti di depan Allah, sudah tahu namun masih menolak, dan jika tahu tindakan itu salah, haruskah bersyahadat kembali? Jazakallahu khairan. Ini yang bertanya, dia sudah tahu tapi tidak mau memberitahu keluarganya. Kenapa tidak mau memberitahu keluarganya tentang kesyirikan? Karena nanti kalau diberitahu berarti keluarganya akan mempunyai alasan di hadapan Allah untuk Allah akan mempunyai alasan di hadapan keluarganya untuk menyiksanya karena sudah tahu. Ini pemikiran ini keliru. Paham enggak maksud saya? Ya. Saya misalkan sudah tahu kesyirikan, lalu saya bertaubat, tapi saya enggak mau memberitahu kepada keluarga. Kenapa enggak mau beritahu kepada keluarga? Karena kalau keluarga saya beritahu akhirnya tahu, nanti Allah akan siksa mereka. Karena mereka tahu tentang kesyirikan. Lalu maunya Anda apa? Dibiarkan keluarga dalam kesyirikan? Nah, ini keliru. Pemikiran seperti ini keliru. Nasihati keluarga agar melepaskan dosa dari kesyirikan, bertobat dengan sebenar-benar taubat. Jadi bukan pengetahuan itu menjadikan kita akhirnya kita tidak mau memberitahukan kepada keluarga. Beritahukan kepada keluarga agar mereka melepaskan diri dari kesyirikan. Karena ketika mereka melakukan kesyirikan, terhapus dosanya, terhapus pahalanya. Kenapa demikian? Karena dosa syirik sebenarnya mereka tidak boleh bodoh di dalamnya. Ada dosa-dosa syirik yang tidak boleh bodoh di dalamnya. Ya, tidak diperkenankan uzur dengan kebodohan di dalamnya. Karena saking jelasnya itu dosa kesyirikan. Wallahu a'lam. Kami tinggal di rumah mertua yang kosong, tetapi dengan syarat tidak boleh menurunkan foto-foto keluarga di dinding dan foto salah satu gurunya yang dipercaya jika diturunkan mendatangkan sial. Apa yang harus kami perbuat? Turunkan. Ya, turunkan saja. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.